hatiku menggebu. Setiap terdengar alunan syahdu, rangkaian katanya di hatiku, alurnya memerah di telingaku suaramu. Jiwaku mendayu, setiap gerak di henta tubuhku menyentak rasa lengang sanubari, menggentar senyap keterlenaanku, keterlenaanku padamu. Wahai gelora, jangan tenggelam rasa cintaku. Perjuangan ini di dalam hidupku. Oh cahaya, hangatkan terangilah jalanku. Jadi penguat hati sampai kembali pada Ilahi. Sampai kembali